Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, dan kita masih di halaman 156 poin ketiga. Nah. Ya, kita baca. Ijma'il asma'al atiyata jam'a mudzakkarin saliman. Buatlah jamak isim-isim berikut ini menjadi jamak mudzakkar salim. Buatlah jamak isim-isim berikut ini menjadi jamak mudzakkar salim. Naam. Barakallahu fikum. Ya, mau di isi antum yang isi bergantian apa mau dibaca bareng? Gantian. Ya, bergantian, silakan. Soalnya dulu, mufradnya dulu. Sun, ya, menjadi mudarisuna atau al-mudarisu. Mansubnya berarti mansub majrurnya. Mudarisina, mudarisina. Naam, ahsanta. Mudarisun menjadi mudarisuna atau mudarisina. Mudarisina. Ya, satu lagi. Al-muhandisun menjadi muhandisuna, muhandisina. Ahsanta. Artinya apa muhandisun? Muhandisun itu insinyur atau arsitek. Iya. Ahsanta, berganti. Muslimun, muslimuna atau muslimina. Kafirun, kafiruna atau kafirina. Nah, ahsanta, ganti. Artinya apa artinya? Muslim, Islam, kafir orang non Islam. Nah, ahsanta. Ghaibun, ghaibuna, ghaibina. Ya, satu lagi. Mujtahidun, mujtahiduna, mujtahidina. Artinya? Ghaib, tidak ada. Mujtahidun, bersungguh-sungguh atau rajin. Yang bersungguh-sungguh atau yang rajin. Ya. Mu'minun, mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Salihun, salihuna, salihina. Artinya? Mu'minun, orang-orang beriman. Salihun, orang-orang soleh. Nah, poin keempat. Iqra' ma yali, bacalah berikut ini. Nah, ya, kita baca bareng. Isruna taliban, isruna taliban. 20 siswa. 20 siswa. 30 taliban. 30 taliban. 30 siswa. 30 siswa. 40 taliban. 40 taliban. 40 siswa. 40 siswa. 50 taliban. 50 taliban. 50 siswa. 50 siswa. 60 taliban. 60 taliban. 60 siswa. 60 siswa. 70 taliban. 70 siswa. 80 taliban. 80 siswa. 90 taliban. 90 siswa. 6 siswa atau santri. Atau bisa juga mengucap muannas. Isruna talibatan, thalathuna talibatan, arba'una talibatan, khamsuna talibatan, situna talibatan, sab'una talibatan, thamanuna talibatan, tis'una talibatan. 20 siswi, 30 siswi, 40 siswi, 50 siswi, sampai 90 siswi. Artinya apa? Artinya dua bilangan puluhan bisa dipakai oleh mudzakkar dan juga muannas. Nah, itu ya. Tamyiznya atau yang dihitung, yang taliban talibatan kalau secara i'rab disebut tamyiz. Namun dalam dalam bilangan disebut ma'dud, yang dihitung. Nah, disebut di sini hadhihi uqudun, ini bilangan puluhan. Nah, itu ya. Jadi bilangan puluhan bisa yang dihitung itu mudzakkar juga muannas. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita lanjutkan poin kelima. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah berikut ini. Nah. Dakhala al-mudarrisu. Guru itu telah masuk. Guru itu telah masuk. Sa'altul mudarrisa. Sa'altul mudarrisa. Aku telah bertanya kepada Pak Guru. Aku telah bertanya kepada Pak Guru. Qultu lil mudarrisi. Qultu lil mudarrisi. Aku telah berkata kepada Pak Guru. Aku telah berkata kepada Pak Guru. Nah, perhatikan. Yang pertama, kalimat yang pertama marfu'. Nah, kita sebut kalimat karena terdiri dari susunan kata. Nah, susunan kata disebut apa? Kalimat ya. Kalau satu kata disebut kalimah. Terus kalimat itu kalau bermanfaat disebut jumlah mufidah atau kalam. Nah, di sini dakhala al-mudarrisu. Kalimat di sini nah berupa fi'il dan fa'il. Nah, fi'ilnya dakhala al-mudarrisu sebagai fa'il. Sa'altul mudarrisa, ada fi'il, fa'il dan juga maful bihi, objek. Sa'ala fi'il, ta'nya sebagai fa'il, al-mudarrisa sebagai objek. Qultu lil mudarrisi, ada fi'il dan fa'il. Qolanya fi'il, ta'nya fa'il, lamnya harful jar, al-mudarrisi majrur bi lam. Nah, kalimat pertama marfu'. Mana yang marfu'? Al-mudarrisunya marfu' sebagai fa'il. Nah, yang mudarrisunya di situ ada dalam kurung doma, iya kan? Maksudnya apa? Marfu' tandanya doma. Sa'altul mudarrisa, al-mudarrisa di situ mansub. Nah, yang mansub mudarrisanya. Sebagai apa? Sebagai objek maful bihi. Apa tanda mansubnya? Fathah yang dalam kurung itu. Qultu lil mudarrisi majrur. Mana yang majrur? Al-mudarrisi majrur. Kenapa majrur? Karena diawali oleh huruf jar berupa lam. Nah, apa tanda jernya, tanda majrurnya? Kasro. Nah, ini namanya tanda pokok. Yang doma, fathah, dan kasro ini tanda pokok. Doma tanda pokok pada marfu. Fathah tanda pokok pada mansub. Kasro tanda pokok pada jer. Nah, berikutnya kita akan baca lagi kalimat berikutnya sama. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Sama ya, hanya bedanya apa? Tanda rofaknya beda. Nanti dari doma berubah menjadi wawu. Dari fathah berubah menjadi ya. Dari kasro berubah juga menjadi ya. Nah itu. Nah. Dakhalal mudarrisuna. Dakhalal mudarrisuna. Para guru telah masuk. Para guru telah masuk. Sa'altul mudarrisina. Sa'altul mudarrisina. Aku telah bertanya kepada para guru. Aku telah bertanya kepada para guru. Qultu lil mudarrisina. Aku telah berkata kepada para guru. Aku telah berkata kepada para guru. Al-mudarrisun. Al-mudarrisun. Apa kedudukannya? Marfu' sebagai fa'il. Nah, marfu' sebagai fa'il. Apa tanda rofaknya? Wawu. Tanda rofaknya wawu. Pengganti dari apa? Doma. Aksanta. Al-mudarrisin. Kedudukannya apa di sini? Mansub. Mafulbihi. Man? Mansub. Ya. Apa tanda nasabnya? Ya, na'am. Lil mudarrisin, al-mudarrisin, apa kedudukannya? Majrur. Apa tanda jarnya? Ya. Ya, na'am. Pengganti dari apa ya? Kasro. Kalau yang tadi sa'altul mudarrisin, ya pengganti dari apa? Na'am. Sama-sama ya, cuman beda menggantikan. Apa yang membuat beda menggantikan? Kedudukan. Kalau mansub berarti menggantikan fathah. Sebab asal dari nasab adalah fathah. Kalau majrur, kita ucap menggantikan kasroh. Kenapa? Karena asal dari majrur adalah kasroh. Pokok. Asal itu pokok. Ya, kita lanjutkan. Dakhala isruna taliban. Dakhala isruna taliban. Telah masuk 20 siswa. Telah masuk 20 siswa. Sa'altu isrina taliban. Sa'altu isrina taliban. Aku telah bertanya kepada 20 siswa. Aku telah bertanya kepada 20 siswa. Qultu li isrina taliban. Qultu li isrina taliban. Aku telah berkata kepada 20 siswa. Aku telah berkata kepada 20 siswa. Nah, di sini isrun marfu ya. Sebagai apa marfu? Fa'il. Tanda rupanya apa? Wawu. Isrina mansub ya. Sebagai apa itu? Maful bihi. Nah, apa tanda nasabnya? Ya. Li isrina majrur. Apa tanda jarnya? Ya. Ya, nah. Barakallahu fikum. Isrun thalathun arba'un sampai tis'un disebut mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Disebut disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar salim hakiki, namun mulhaq. Mulhaq itu apa? Disamakan. Artinya dia itu bukan jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim. Namun dia mengikuti i'rabnya jamak mudzakkar salim. Apa i'rabnya? Marfu tandanya doma, mansub dan majrur tandanya ya. Itu yang dikatakan dengan mulhaq. Jadi isim-isim yang mulhaq ini isim-isim yang dia itu tidak memenuhi syarat sebagai isim jamak mudzakkar salim namun di i'rab seperti i'rab isim jamak mudzakkar salim. Maka disebut apa? Mulhaq, disamakan. Isrun 20 bukan nama, iya kan? Jamak mudzakkar salim disyaratkan dia terus nama, nama laki-laki yang tidak berakhiran tak marbuto atau berupa sifat. Nah, dia juga bukan sifat. Namun kok bisa? Ya, kita katakan itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Seperti juga ardun, ardin. Ard, ya kan? Jadi apa? Ardun, ardin. Bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Meskipun ardun juga bisa dijamak taksir menjadi arodi. Seperti juga sanatun menjadi sinun sama sinin. Itu ya. Bisa sinun, bisa sinin. Tahun, itu juga disebut mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. 6. Ada beberapa isim yang dimulhaqkan disamakan dengan isim jamak mudzakkar salim. Ini isimnya isim-isim yang terbatas pada sama'i, isim-isim yang terbatas pada apa yang telah termaktub pada literatur-literatur bahasa Arab. Nah, tidak bisa kita bikin sendiri. Apa yang sudah diputuskan oleh orang Arab itu sebagai isim mulhaq kita terima. Nah, ya, barakallahu fikum. Poin ke-6 sekarang. Akmilul jumalal atiyata biwad'il kalimatil lati bainal qosaini fil amakinil khaliyati. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan kata-kata yang berada di antara dua kurung di tempat-tempat yang kosong. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan mengisi titik-titik dengan kata yang ada di dalam kurung titik-titik tersebut. Nah, contohnya sa'altul mudarrisina dalam kurung al-mudarrisun. Berarti sa'altu titik-titik al-mudarrisun, gitu ya. Sa'altu titik-titik al-mudarrisun. Nah, apa jawabannya? Al-mudarrisin. Berubah dari mudarrisun menjadi mudarrisin. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai objek mansub, objek itu mansub, maka dia tanda-tandanya ya, bukan wawu, yaitu ya. Sehingga kita baca al-mudarrisin, sa'altul mudarrisin. Sa'altu sa'ala fi'il madhi, taknya sebagai fa'il. Al-mudarrisin objek maful bihi mansub, tanda nasobnya ya, pengganti dari fathah. Nun tanda bukan, nun bukan tanda, nun itu pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Isim mufrad kan memakai tanwin, kalau jamak mudzakkar salim memakainya nun. Nah, sehingga ketika mudhof ilaih nunnya hilang, seperti ketika mengucap tanwin pada isim mufrad ketika mudhof ilaih hilang. Contohnya kita mengucap kitabul madrasati, kitab milik sekolah, asalnya kitabun madrasatun kan, menjadi kitabul madrasati, kan itu tanwin kan itu. Nah, ini juga misalkan kita baca guru-guru sekolah ya, al-mudarrisul madrasati, al-mudarrisul madrasati, asalnya apa, alnya dibuang, apa mudarisul madrasati, asalnya mudarisuna al madrasati, asalnya mudarisunal, mudarisuna asalnya mudarisuna ditambah al madrasatu, di mudhaf ilai nunnya dibuang menjadi mudarisul madrasati, para guru sekolah. Nah, atau muslimun, muslimun Banyumas, muslimuna ditambah Banyumas menjadi muslimu Banyumas, ja'a muslimu Banyumas, atau ro'etu muslimi Banyumas, nunnya hilang. Kenapa hilang nunnya? Karena mudhaf. Karena mudhaf, seperti kalau dia itu mufrad, muslimun, muslimun ditambah Banyumas menjadi muslimu Banyumas, Muhammadun muslimu Banyumas, Muhammad adalah seorang muslim Banyumas, Muhammadun muslimu Banyumas. Kalau Banyumas dibuang menjadi Muhammadun muslimun, Muhammad adalah seorang muslim. Nah, berarti nun pada jamak mudzakkar salim seperti tanwin pada isim mufrad. Gitu ya. Apa? Iya, nun pada jamak mudzakkar salim itu bukan tanda i'rab, namun dia itu pengganti dari tanwin. Mana tanda i'rabnya? Wawu dan ya. Itu maksudnya gitu. Sama juga dengan isim mutsana yang telah kita lewati. Tanda i'rab pada isim mutsana itu alif atau ya. Muslimani, muslimaini. Tanda i'rabnya itu alif atau ya. Nun sebagai apa? Pengganti dari tanwin. Nun pada isim mutsana pengganti dari tanwin. Sehingga ketika mudhaf ilaih nunnya hilang. Muslima Banyumas. Dua muslim dari Banyumas. Atau dua muslim Banyumas. Muslimai Banyumas. Ra'aitu muslimai Banyumas. Aku melihat dua muslim Banyumas. Nunnya hilang. Nah, itu ya. Maksudnya untuk memahamkan, untuk lebih mengerti bahwasanya apa? Tanda i'rab itu pada ya dan alif untuk isim mutsana, atau ya dan wawu pada jamak mudzakkar salim. Nun sebagai apa? Pengganti dari tanwin. Nah. Sekarang silakan diisi nomor 1. Dibaca, di artikan sama diisi jawabannya. Yuhibbul mudarrisu at-tulabal mujtahidina. Naam, aksanta artinya mudaris menyayangi atau mencintai santri-santri yang rajin-rajin. Aksanta, ya. Yuhibbul mudarrisu at-tulabal mujtahidin. Yuhibbu di situ sebagai fi'il mudore, al-mudarisu sebagai fa'ilnya marfu, tanda rafa'nya doma, at-tulaba sebagai objeknya mansub maful bihi, tanda nasobnya fathah tulaba. Al-mujtahidin sifat untuk at-tulab, na'at atau sifat, boleh dibilang na'at, boleh dibilang sifat. Al-mujtahidin mansub, apa tanda nasobnya? Ya, pengganti dari apa? Fathah. Nah, nomor 2. Ra'aitu salasina taliban. Saya telah melihat 30 siswa. 6. Sebagai apa salasin? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihi objek. Karena itu dibaca salasin, bukan salasun. Kenapa dibaca salasin? Karena? Karena ya sebagai pengganti. Karena mansub. Karena dia mansub, tanda nasobnya adalah ya pengganti dari fathah. Nomor 3. Yuhibbullahu muslimina. Naam, artinya Allah mencintai atau menyayangi kaum muslimin. Naam, coba di i'rab. Yuhibbu fil mudhari marfu. Ya, tajid ada tijaradahu harful nasbin wa jazm. Naam. Allahu fa'il marfu. Hadbul jalalah. Ya, lafzul jalalah fa'il marfu. Al marfu. Alamat rafa'nya apa? Rafa'nya dhamma. Ahsanta. Al-muslimina maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi ya. Naam. Pengganti dari fathah. Fathah, naam. Karena mansub itu hukum asalnya adalah fathah, nasab. Maka kita katakan pengganti dari fathah. Naam. Yuhibbullahul muslimin. Ahsanta. Nomor 4. Qara'tu 50 safhatan. Aku membaca 50 halaman. Nah, coba di Arab. Qara'tu. Qara'a dulu, qara'a fi'il madi. Qara'a fi'il madi. Ya. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun litisalihi ta atta mutaharrik. Terus wa ta'u. Langsung tak ada. Iya, ya wa ta'u. Atta domir mutasil. Domir mutasil mabni ala dommi fi mahali raf'in fa'il. Ah, fa'il, na'am. Atau singkatnya qara'tu qara'a fi'il ta'nya fa'il. Singkatnya gitu. Ya, terus khamsina isim mansubun. Sebutan kedudukannya langsung. Ya. Langsung kedudukannya, maf'ulun bihi atau fa'il? Nam. Khamsina. Khamsina maf'ul bihi. Nah, maf'ul bihi mansub. Mansub wa lamatu nasbihi al-ya. Nam. Niabatan anil fathi. Niabatan anil fathi artinya pengganti dari fathah, aksanta. Terus safhatan sebagai tamyiznya. Nah. Tamyiz penjelas. Karena khomsin itu umum. Aku membaca 50. 50 apa? Umum kan? Maka dijelaskan oleh tamyiz. Tamyiz itu penjelas. Safhatan membaca 50 halaman. Tamyiz kalau secara Arab tamyiz, namun secara hitungan disebut ma'dud, yang dihitung. Nah. Ya, setelah itu siapa sekarang? Sa'altul muhandisina. Aku bertanya kepada para insinyur. Naam, kepada Rob. Sa'ala fi'lul madi mabniun. Naam, sa'ala fi'lul madi. Terus ta. Ya, ta. Ta domir mutasilun fa'il marfuun fa'il. Ta domir mutasil fi mahali rafin fa'il. Naam. Al muhandisina maf'ulun bi. Mansub, mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya niyabatun anil fathi. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Wa ini ketujuh. Ta'amalil mithala thumma addi fil kalimatil atiyata. Ta'amalil mithala thumma addi fil kalimatil atiyata. Ila kalimatil lati bainal qosaini. Perhatikanlah contoh. Ta'amal fi'il amr ya. Al-mithal sebagai objeknya. Perhatikanlah contoh. Fuma adif, kemudian masukkan, gabungkan, mudob ilaikan, atau bahasa nahunya adif mudob ilaikan. Fuma adif, kemudian mudob ilaikan. Adif berarti fi'il amr, fa'ilnya anta wujuban, anta. Al-kalimati objek, al-kalimati, kenapa dibaca kasro? Karena dia jamak mu'anas salim. Ketika mansub tandanya kasro pengganti dari fathha. Fuma adif kalimatil atiyata. Atiyata sifat untuk kalimati, karena kalimati di situ mansub tanda mansub, maka atiyata juga mansub. Nah, tanda mansubnya apa? Fathha. Kenapa bukan kasrah? Karena dia bukan jamak muannas salim. Atiyata bukan jamak muannas salim. Dia isim muannas, isim mufrad yang muannas. Ilal kalimatil lati bainal qausain. Kemudian mudafkan kepada kata-kata yang berada di antara dua kurung. Nah, contohnya di situ abnaun di dalam kurungnya al-mudarrisu. Ya, abnaun dalam kurungnya mudarrisu, kita mudafkan menjadi abnaul mudarrisi. Kata kedua abnaun ditambah al-mudarrisun menjadi apa? Abnaul mudarrisin. Nah, jadi mudhof ilaih kan? Abnaun ditambah al-mudarrisu menjadi apa? Abnaul mudarrisi. Abnaun ditambah al-mudarrisun menjadi abnaul mudarrisin. itu ya. Anak-anaknya Pak Guru, anak-anaknya para guru. Ya, silakan baca. Mudhof ilaih itu membuat isim majrur seperti isim ketika ketemu huruf jar, ketika isim diawali huruf jar menjadi majrur. Kemudian juga isim ketika mudhof ilaih menjadi majrur. Ya, terus baca. Buyutul muhandisina. Buyutun ditambah al-muhandisun menjadi itu. Baca gitu soalnya. Buyutun. Buyutun dimudhofkan kepada muhandisun menjadi muhandisuna buyutul muhandisina. Ahsanta. Artinya rumah-rumahnya insinyur. Iya, ganti. Sayaratun al-mudarrisuna. Sayaratul mudarrisina. Mobil-mobilnya para para pak guru. Santa, nomor tiga. Amirul mu'minina. Amirun al-mu'minuna. Amirul mu'min. Di soalnya dulu untuk baca supaya tahu. Amirul mu'minuna. Amirun ditambah al-mu'minuna. Amirun tambah al-mu'minuna menjadi amirul mu'minina. Artinya pemimpinnya orang-orang mukmin. Ya, nomor empat. Mufradnya dulu yang dibaca, maksudnya sebelum mudhof yang dibaca. Apa? Imamu dimudhofkan ke imamun. Berarti antum baca imamun. Imamun dan imamun dan al-muslimuna. Ya, menjadi imamul muslimina. Artinya imamnya para muslimin. Naam, ahsanta. Nomor 5. Dakakinu dimudhafkan kepada al-baqaluna menjadi dakakinu al-baqalina. Naam, dakakinul baqalina. Artinya apa? Tokoh-tokohnya para tukang sayur. Iya. Nomor 6. Dinun dan al-kafiruna menjadi dinul kafirina. Ahsanta. Agama orang kafir. Orang ya, agamanya kafir. Orang-orang kafir. Ta'ammalil mithal thumma akmilil jumalal atiyata biwad'il kalimati lati bainal qosaini fil faragi. Perhatikanlah contoh, lalu sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan kata-kata yang ada di antara dua kurung. Fil faraghat, diletakkan pada tempat yang kosong, yaitu titik-titik. Nah, contohnya di situ qultu lil mudarrisi. Aku berkata kepada Pak Guru. Al-mudarris di situ mufrad. Ketika majrur karena didahului lam huruf jar, tanda jarnya kasrah lil mudarrisi. Kalimat kedua, qultu lil mudarrisina. Aku berkata kepada para guru. Nah, di situ al-mudarrisin majrur karena diawali oleh lam huruf jar. Diawali oleh huruf jar. Tanda jarnya apa? Ya, pengganti dari kasro. Naam. Ya, silakan dibaca. Nomor 1. Abahasu anil mudarrisina. Artinya aku sedang mencari Pak Guru. Ya, ahsanta. Nomor 2. Istaraitu hadal kitaba bi khamsina riyalan. Artinya aku membeli kitab ini dengan 50 rial. Ya, ahsanta. Nomor 3. Qultu lil muhandisina. Aku berkata kepada insinyur. Para ya, insinyur. Kepada para insinyur. Nomor 4. Sami'atu hadzal khabara. Sami'tu hadzal khabara minal mudarrisina. Naam, artinya saya mendengar berita ini dari para pak guru. Ya, nomor 5, satu lagi kita akhiri. Hadhil jaizatul litulabil mujtahidina. Artinya hadiah ini milik para siswa para siswa yang rajin. 6. Hadhil jaizatul litulabil mujtahidina. Hadiah ini untuk siswa yang rajin, untuk para siswa yang rajin. 6. Ada pertanyaan? Iya. Ada isim sama mudzakkar salim didoakan ke jamak juga. Tadi nunnya hilang ya, Pak. Jamak mudzakkar salim ketika dimudofkan nunnya hilang karena nun di situ statusnya seperti tanwin. Tanwin ketika mudof hilang. Isim mufrad yang bertanwin ketika mudof tanwinnya hilang ya, seperti kitabun ditambah Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Nah. Begitu juga jamak mudzakkar salim ketika mudhof nunnya hilang. Nah, seperti kaum muslimin Banyumas. Mengucapnya apa? Muslimu Banyumas. Atau ra'aitu muslimi Banyumas. Aku melihat kaum muslimin Banyumas. Nah, wawunya sama ya-nya enggak hilang ya, tetap ada ya. Itu tanda tanda i'rabnya itu. Wawu dan ya tanda i'rab. Yang pentingnya malah itu, yang nun nun yang enggak yang hilang tuh nun. Nah, karena wawu dan ya pengganti dari doma, bukan pengganti dari tanwin, tapi pengganti dari doma. Beda antara doma dengan tanwin. Tanwin itu bisa berupa double doma, double fathah atau double kasroh, itu namanya tanwin. Tapi kalau doma, ya berarti keadaan ketika marfu, fathah keadaan ketika mansub, kasroh keadaan ketika majrur. Nah, barakallahu fikum. Pak antum jazakumullah khairan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Informasi besok, karena ada perluan, jadi libur ya. Ada perluan, maka besok libur. Nah, barakalafikum. Kalau keperluannya molor, berarti bisa malam Jumat tanggal 1 juga libur, bisa jadi. Namun kalau sudah kembali, insya Allah sudah bisa dimulai. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.